وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala hal unabbiukum mal dotnya sukun ya. Ini tak berputus saya kira perlu ini hak ya. Al-Abu maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-abu? Dijawab sendiri oleh Nabi, dia an-namimah. Dia adalah an-namimah. Apa an-namimah? Diterangkan sendiri oleh beliau, al-qalatu bainan-nas. Memindahkan ucapan dari satu orang ke orang lain. Di Allah mau seperti ini, kita pindahkan di B jadi dengar. Kita pindahkan ke C jadi dengar. Kita sampaikan ke D jadi dengar. Jadi tahu semua. Padahal tidak ada perlunya. Ya, kecuali ilmu. Berita ini, itu, gosip, tidak perlu. Ya, ini an-namimah. Dan namimah ini benar. Ya, bukan fitnah. Bukan al-buktu, nanti akan dibahas. Namimah itu benar. Si A ini ngomong setengah jam, ya. Saya dengar omongan si A setengah jam. Saya sampaikan semuanya kepada si B. Saya sampaikan semuanya kepada si C. Dan ini namimah. Ya. Ini yang disebut dengan al-afu, memecah belah kaum muslimin, memporak-porandakan persatuan kaum muslimin. Ini haram. Dan saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah tertelah kejadian hari ini kaum muslimin. Kaum muslimin saling membenci, kaum muslimin saling caci maki ketika apa? Baca Quran. Baca tulisan wartawan. Oh, siaran benar ya. Ternyata 3 miliar dia lalap ya. Kebencian muncul ya. Coba kalau dia tidak tahu. Ya, apa bandingkan kalau rakyat tidak tahu dengan rakyat tahu, caci makian. Ya, caci makian. Apa manfaatnya? Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat ketika rakyat tahu bahwa di bulan ini nilai uang negara sekian miliar sekian, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada yang bisa kecuali cacian, makian, hinaan, kutukan. Saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah, pecah kaum muslimin, tafriq, pecah, saling membenci. Karena apa? Disebarluaskan itu. Dan tidak perlu, cukup para hakim saja yang tahu. Ya, lihat hari ini sudah merata tugas ini. Yang namanya urusan negara, rakyat harus tahu semua. Ya, ini wahyu dari mana? Negara itu punya rahasia yang jika rakyat tahu bahaya. Ini sekolah negara tidak boleh punya rahasia. Ya, dibeberkan semua. Maka yang terjadi seperti yang kita tahu. Sajian, makian, hujatan, laknat. Tidak akan turun rahmat ketika kaum muslimin seperti itu. Nanti ingat Nabi lupa, dibikin lupa mau mengumumkan malam Lailatul Qadar karena sajian, makian, karena umpatan, karena berantem mulut dua orang sahabat. Nabi mau umumkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam anu. Beliau jadi lupa gara-gara perselisihan ini. Maka perselisihan tidak mendatangkan